الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Kepada seluruh hadirin, saudara saya se-Islam yang saya muliakan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diperjumpakan, dipertemukan dengan saudara seiman, terkhusus di Melaka ini pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita adalah pertemuan yang marhuman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pertemuan ibadah, karena tidak lain pertemuan ini didirikan insya Allah di atas al-mahabbah, rasa cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan agamanya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, min awthaqi ural iman al-hubbu fillah. Di antara tali iman yang kuat, di antara tali keimanan yang paling kokoh adalah saling mencinta di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, dalam kesempatan singkat di malam hari ini, saya ingin mengingatkan dengan salah satu nikmat dari berbagai nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Tujuan kita menyebutkan nikmat ini adalah dalam rangka agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Kita bisa berterima kasih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang akan kita bahas ini. Yang kedua, kita bisa menjaga nikmat tersebut dan meletakkannya pada tempatnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan nikmat ini Allah jaga, Allah pelihara untuk kita, dan Allah tambah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa jika kalian bersyukur atas segala nikmat, pasti kami akan menambah nikmat tersebut. Niscaya kami akan menambah nikmat tersebut. Tetapi jika kalian tidak bersyukur, mengkufuri, mengingkari nikmat tersebut, ketahuilah sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahim, yang Rahman, Rauf, Latif, Maha kasih, Maha sayang kepada kita semuanya. Tidak akan pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut, meniadakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita kalau kita sendiri pandai bersyukur, kalau kita pandai menjaganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Dzalika bi'annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian sungguh Allah tidak pernah merubah, mencabut, meniadakan sebuah nikmat yang telah Allah limpahkan, Allah berikan kepada suatu kaum, sampai kaum itu sendiri yang merubah nikmat tersebut. Kata salah seorang penyair yang sering dinukil oleh para ulama, "In kunta fi ni'matin far'aha, fa innal ma'asiyatu zidun ni'am." Jika Anda berada di atas sebuah nikmat, jaga baik-baik, karena sesungguhnya kemaksiatan itu dapat menghilangkan, membinasakan nikmat. Para hadirin, saudara saya seiman, nikmat yang saya maksud, yang ingin kita bahas pada malam hari ini, adalah ketika kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai muslim. Dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang memeluk agama Islam, berpegang dengan Islam, dan Islam sebagai agama kita. Agama yang Allah katakan, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang beragama dengan selain agama Islam, tidak akan pernah Allah terima darinya agama. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Sesungguhnya agama yang diterima dan diridhai di sisi Allah adalah Islam satu-satunya. Tak ada yang lain. Kita dilahirkan oleh Allah sebagai muslim, beragama Islam. Nikmat yang sangat besar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Islam sebagai agama yang paling sempurna, paling lengkap aturan dan syariatnya. Sampai-sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan yang selainnya, bahwa seorang Yahudi berkata kepada, bercakap kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, qala inni la'alamu ayatan fi kitabikum law unzilat alaina ma'syaral yahud lattakhadna yawma nuzuliha 'idan. Sungguh, kata Yahudi tadi, aku mengetahui sebuah ayat di dalam kitab suci kalian Al-Qur'an, yang apabila ayat itu turun untuk kami Yahudi, untuk agama kami, Allah turunkan untuk agama Yahud, niscaya kami orang-orang Yahudi akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari perayaan besar, hari raya. Umar bin Khattab bertanya, ayat apa itu? Subhanallah, Yahudi mengerti tentang nilai maksud daripada ayat, yaitu ayat dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wahai kaum mukminin, dan telah aku sempurnakan karunia nikmatku untuk kalian, dan aku ridha, rela Islam ini sebagai agama kalian. Subhanallah, Yahudi mendengar ayat ini dan memahami maknanya, bahwa ini adalah nikmat besar, karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum muslimin, bahwa agama Islam yang Allah turunkan untuk mukminin ini adalah agama yang diridhai oleh Allah dan sebagai agama yang telah disempurnakan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Inni la'alamu aina nazalat wa mata nazalat." Demi Allah, aku tahu di mana ayat ini turun dan kapan turunnya. Fainnaha nazalat fi Arafah fi yaumi Arafah. Ayat ini turun di padang Arafah pada hari 9 Dzulhijjah, waktu wukuf di Arafah, Hajjatul Wada, haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tak lama kemudian setelah itu Rasulullah wafat dan meninggal dunia. Para hadirin yang saya muliakan, sebagian sahabat mendengar ayat ini turun menangis, menyadari ini ada tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad sudah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Islam telah sempurna, bahwasanya Rasul telah menunaikan tugasnya, amanatnya, menyampaikan Islam, mendidik umat, ibadah mereka, iman mereka, akhlak mereka, akidah mereka, ilmu mereka. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Para hadirin yang saya muliakan, kita ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang berislam, sebagai muslim. Maka nikmat ini patut dijaga, mesti dipelihara. Wajib untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meletakkannya pada tempat yang Allah letakkan, yang Allah ridai subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, saudara saya se-Islam, ketahuilah bahwa hari yang dimaksud Islam telah disempurnakan oleh Allah adalah hari di sana Rasulullah masih hidup bersama para sahabatnya. Hari di sana para sahabatnya mendengarkan Islam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar Islam langsung dari beliau, mendengar Al-Quran langsung dari Rasul, dan belajar makna, hukum dan tafsir Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hari al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, pimpinan para ulama di negeri Madinah pada waktu itu, di masa ramai ulama pada waktu itu berkumpul di negeri Madinah, Al-Imam Malik adalah pimpinan para ulama yang dimuliakan oleh mereka. Beliau mengatakan tentang ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata beliau, malam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yawmu dinan. Segala amalan, keyakinan, ibadah yang bukan bagian daripada Islam pada hari itu, di hari Rasulullah hidup hingga wafatnya, maka kata Imam Malik, bukan pula pada hari ini bagian dari Islam. Hari ini Imam Malik hidup 1200 tahun yang lalu atau lebih. 1200 tahun lalu, entah kita di mana pada waktu itu, ayah dan kakek kita di mana. 1200 tahun yang lalu Al-Imam Malik hidup sebagai bagian daripada tabi'ut tabi'in, generasi ketiga dalam Islam, guru daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mengatakan seluruh amalan, ibadah, keyakinan yang bukan bagian dari Islam pada masa itu, pada masa Rasulullah hidup bersama sahabatnya hingga wafat, maka bukan bagian dari Islam pada hari itu. Lalu bagaimana dengan hari kita hidup? Lebih jauh lagi. Maka dari itu, saudara saya se-Islam, kita wajib memelihara nikmat ini, nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atas dasar itu, setiap umat yang datang sepeninggal Rasul, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan dan dimestikan untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berislam. Karena memang nabi itu diutus untuk ditaati. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk diteladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sungguh telah ada teladan yang baik, uswatun hasanah pada diri Rasul untuk kalian wahai kaum mukminin. Untuk orang-orang yang berharap Allah dan ridhonya, berharap hari akhirat nanti, pasti dia akan menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik dalam dia beribadah, uswatun hasanah dalam beramal soleh, uswatun hasanah dalam berakhlak, uswatun hasanah dalam berdakwah, dalam membimbing rumah tangga, uswatun hasanah dalam berakidah dan beriman, berkeyakinan. Nabi adalah sebaik-baik contoh yang terbaik. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Iqtisam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a thalathatu rahtin ila buyuti ba'di azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang tiga orang sahabat ke rumah, ke bilik beberapa istri Nabi untuk bertanya kepada para istri Nabi tentang bagaimana ibadah Rasulullah ketika di rumah. Bagaimana sholat malamnya, bagaimana sholat duhanya, bagaimana berzikirnya, bagaimana cara membaca Al-Qur'annya, bagaimana berpuasanya. Karena kalau ibadah yang dilakukan oleh Rasul di masjid, di luar rumah, disaksikan oleh para sahabat. Maka dijawablah oleh para istri Nabi tentang bagaimana ibadah Nabi ketika di rumah. Qala fa ka'annahum taqalluha. Mereka merasa bahwa ibadah yang Nabi lakukan dan diberitakan oleh para istri tadi masih sedikit. Faqalu aina nahnu min Rasulillah? Qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Nabi adalah seorang hamba yang telah Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau kita tak ada jaminan ampunan dari Allah, berarti kita, kata tiga orang sahabat ini, mesti beribadah lebih dari ibadahnya Rasul. Sholat melebihi sholatnya Rasul. Berpuasa melebihi puasanya Rasul. Berzikir melebihi zikirnya Rasul. Kemauan yang tinggi, semangat yang tinggi untuk beribadah. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, amma inni fa'akumul layla wala arqud. Kata salah seorang dari tiga sahabat tadi, aku tidak akan pernah tidur di malam hari. Aku akan sholat sepanjang malam, tidak sedikit pun tidur. Masya Allah. Beribadah semalam suntuk. Habis sholat isya, selepas sholat isya, baca Quran, kemudian sholat, tahajud, ya terus sampai datang waktu fajar, waktu subuh, tidak tidur. Kata salah satu dari tiga. Yang kedua, ma ini fa asumun nahar wala uftir. Saya akan berpuasa tiap hari. Tidak pernah satu hari pun saya tak berpuasa. Masya Allah. Semangat ibadah yang sangat tinggi. Yang ketiga mengatakan, amma inni fala atazawwajun nisa. Saya tidak akan menikahi wanita. Kenapa? Karena yakin dia bahwa ketika seorang telah menikah akan mengambil waktu, masa dia untuk beribadah kepada Allah. Berkurang masa ibadah, masa berzikir, masa tilawatul Quran, masa untuk sholat dan berpuasa, sibuk dengan keluarga. Maka saya tidak akan menikah. Saya akan beribadah terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ketika Rasulullah pulang ke rumah, para istri mengabarkan peristiwa yang terjadi. Maka Rasulullah memanggil tiga orang sahabatnya yang mulia tadi, sahabat Nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan, ama wallahi Inni la'akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah, aku Muhammad ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Benar tidak? Benar. Apa ada satu orang yang lebih bertakwa dari Nabi? Dan demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian semuanya. Dibanding Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, apalagi kita. Walakinni aqumul laila wa arqud. Tapi saya sholat malam, namun saya juga tidur. Tidak sepanjang malam saya sholat, saya tidur. Wa sumun nahar wa uftir. Dan saya berpuasa di siang hari, tapi tidak tiap hari saya berpuasa. Ada waktu, ada masa saya tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa. Dan saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan terhadap tata cara ibadahku, sunnahku, sistem ibadahku ini, bukan bagian dari golonganku. Jadi Islam ini sempurna melalui bimbingan Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Demikian agama yang kita yakini sebagai agama yang paling sempurna adalah agama Islam. Para sahabat Nabi adalah murid-murid teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar Islam, belajar Al-Qur'an, tata cara beribadah, keimanan dan akidah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajarnya dari siapa? Dari ustaz, dari guru, dari ulama. Kalau sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, wa Ibnu Mas'ud, wa Hudzaifah ibn al-Yaman, wa Zaid bin Thabit, wa Amr bin al-As, wa Abdullah bin Umar bin Khattab, wa Ibnu Abbas, wa Aisyah, wa Ummu Salamah, wa Asma, semua belajarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah generasi terbaik. Keimanannya generasi terbaik, ibadahnya generasi terbaik, perjuangan dan dakwahnya generasi terbaik, akhlaknya dan seterusnya. Maka kita yang datang di masa ini, barang siapa ingin memahami Al-Qur'an dengan benar, maka fahamilah Al-Qur'an dengan cara pemahaman Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali dan yang lain. Barang siapa yang ingin berakidah, berkeyakinan dengan keyakinan yang benar, ikuti keyakinan dan akidah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah. Al-Imam Al-Baghawi hidup pada abad kelima, kurang lebih abad kelima Hijriah, yakni sudah 9 abad yang lalu. Di mana kita? 9 abad yang lalu, 900 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, jadi bukan hal baru, ya, sudah lama. Al-Imam Al-Baghawi. Nah, di dalam Syarhus Sunnah, kitab beliau bernama Syarhus Sunnah, beliau mempunyai karya yang lain namanya Tafsir Al-Baghawi. Kitab tafsir. Meriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebelum saya menyebutkan nasihat Abdullah bin Mas'ud, saya ingin memulainya dahulu dari nasihat sahabat yang lainnya, yaitu sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman menasihatkan kepada kita semuanya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Battah Abu Abdullah, Ubaidullah bin Muhammad bin Muhammad ibn Battah Al-Ubari rahimahullah ta'ala, yang hidup pada abad keempat, yakni sudah kurang lebih 1000 tahun yang lalu atau 1100 tahun yang lalu, yakni tahun 300 yang dilahirkan Hijriah, 1100 tahun yang lalu. Al-Imam Ibn Battah di dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra berkata, sahabat Hudzaifah Ibn Al-Yaman, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu lillahi biha. Seluruh bentuk ibadah yang belum dilakukan oleh para sahabat Nabi, mereka tidak pernah beribadah kepada Allah dengan ibadah tersebut, maka jangan sekali-kali kalian melakukan ibadah tersebut. Jangan sekali-kali kalian beribadah kepada Allah dengan ibadah yang belum pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Nasihat siapa ini? Sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman, yang disebut, dijuluki, diberi lakab dengan sahibu sirri Rasulullah SAW. Sahabat Hudzaifah itu adalah sahabat yang spesialis rahasia, berita-berita rahasia dari Rasul. Sering Nabi memberitakan berita rahasia kepada Hudzaifah yang tidak diberitakan hatta kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Maka dari itu diberi julukan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, saudara saya seiman, mari kita ikuti sekarang nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, man kana mustannan falyastanni biman qad mata ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu khaira hadhihi al-umma wa abarraha quluban wa amaqaha 'ilman wa aqallaha takallufan qaumun ikhtarahumullah لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم كانوا على هدي المستقيم. ما شاء الله. Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang telah dijamin oleh Rasul sebagai penduduk surga. Nah, ada di antara kita yang dijamin, walaupun dia dari keturunan apapun, dari kabilah manapun, berdarah merah ataukah biru, tak ada yang dijamin. Abdullah bin Mas'ud di suatu hari, beliau dikenal sahabat yang kecil, kakinya, betisnya ini kecil. Hah, betis ya. Nah, suatu hari ada beberapa orang di kalangan pada waktu itu melihat Ibnu Mas'ud tidak mampu berdiri, tertawa melihat kaki beliau yang kecil. Maka Rasulullah marah. Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya kaki ini berada di jannah, berada di surga. Abdullah bin Mas'ud masih hidup. Tidak kemudian, wahai orang-orang, hormati saya, sanjung saya, muliakan saya. Nah, tetap tawadhu, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menangis, meminta ampun, takut kepada dosa-dosanya. Nah, barakallahu fikum. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin meneladani dan mencontoh suatu kaum, hendaknya dia mencontoh, meneladani kaum yang telah wafat, yaitu para sahabat Nabi, kata beliau, sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka, kata Ibnu Mas'ud, adalah sebaik-baik umat ini, generasi terbaik dari umat Muhammad. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Fadailus Sahabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia adalah manusia yang ada di generasiku, di zamanku. Yaitu siapa? Sahabat. Yang memuji ini siapa? Rasul. Rasul itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, tetapi semua itu melainkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka, kata Ibnu Mas'ud, para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Dan mereka itu a'maqaha ilman, ilmu yang paling dalam dari generasi ini adalah ilmu para sahabat. Sebagaimana tadi saya katakan, Al-Quran turun ayat demi ayat, surat demi surat, mereka menerima langsung dari Rasul. Kemudian belajar dari Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Tabari dalam tafsir Tabari, Abu Ja'far Tabari dalam tafsirnya, dari Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah qala haddatsana alladhi kanu yuqri'una al-Qur'an, telah memberitakan kepada kami para guru kami. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau adalah seorang tabi'in pada generasi teratas. Telah memberitakan kepada kami guru-guru kami yang mengajarkan Al-Quran kepada kami. Ka Uthman bin Affan, wa Abdillah bin Mas'ud, wa Ali bin Abi Talib. Seperti, kata beliau, guru-guru kami di antara lain, Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, wa Ali bin Abi Talib. Masya Allah. Nikmat ya. Gurunya para sahabat. Nah, kata mereka menyampaikan annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yujawizuha hatta ta'allamu ma fiha min al-ilmi wal 'amal. Bahwa dahulu mereka itu Utsman, Ali, wa Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, kalau belajar 10 ayat dari Nabi, kalau belajar 10 ayat Al-Quran dari Nabi, dari Rasul, tidaklah melewati kepada ayat yang ke-11, 12, dan seterusnya, kecuali telah belajar secara rinci, secara detail, tentang hukum-hukum dan ilmu, serta cara beramal dengan 10 ayat tadi. Belajar. Pelan-pelan. Dari Rasul SAW. Begitu selesai, pindah lagi. Ini para sahabat. Mereka adalah orang yang paling dalam keilmuannya tentang Islam. Mereka, kata Ibnu Mas'ud, abarraha quluban. Hati umat ini yang terbaik adalah hatinya para sahabat. Mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Kalau kita menemani ustaz, iya kan? Kata sebagian orang, nikmat berteman dengan ustaz. Setidaknya dapat nasihat, dapat ilmu, walaupun ilmunya sedikit. Sedikit sekali. Mereka dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah, utusan Allah, dan menjadi para pembawa agama, penukil agama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Mas'ud, tashabbahu bi akhlaqihim wa tara'ithihim. Hendaknya kalian meniru, mencontoh, meneladani akhlak mereka dan sistem beragama, akidah dan sistem ibadah para sahabat Nabi. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kita mendengarkan beberapa ayat dan juga beberapa hadis serta beberapa nasihat sahabat serta nasihat ulama dari kalangan tabi'in. Kita meyakini dengan itu bahwa kita yang hadir di masa ini, hidup pada abad ke-15 Islam, diwajibkan untuk mengikuti jejak mereka. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sayyida Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Rasulullah berkata, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada perintah atau contoh dari kami, maka amalan itu, kata Rasulullah, tertolak. Masya Allah. Masya Allah. Hadis ini mengingatkan kita dan menegur kita semua, menasihatkan kepada kita untuk kita banyak-banyak mempelajari berbagai bentuk ibadah dan amal soleh, akidah dan iman, akhlak yang dibimbingkan oleh Nabi. Taraktukum ala bayda layliha kanahariha la yazighu anha illa halik, kata Rasulullah SAW. Aku tinggalkan kalian wahai umatku dalam kondisi putih terang Islam ini. Aku tinggalkan, aku berpisah dengan kalian wafat dalam keadaan Islam telah sempurna, bersih, bercahaya. Tidaklah seorang keluar dari bimbingan yang telah aku wariskan ini kecuali dia akan binasa, kata Rasulullah SAW. Maka dari itu, marilah kita yang hidup di masa ini menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat untuk kita kembali. Berbagai permasalahan agama yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian, kata Allah, berselisih dalam suatu perkara, dalam suatu permasalahan, kembalikan kesimpulan hukumnya kepada Allah, yaitu Al-Qur'an, dan kembalikan kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Jika, kata Allah, kalian benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari akhir, di antara tanda alamat benar keimanan seorang muslim, seorang hamba, dia selalu siap mengembalikan segala urusan agamanya kepada Al-Quran dan sunnah, bukan kepada manusia yang lainnya. Al-Imam Malik, kembali Al-Imam Malik rahimahullah, yang melahirkan dalam pendidikannya orang besar semisal Al-Imam Syafi'i, melahirkan orang besar semisal Al-Imam Sufyan bin Uyainah dan para ulama besar lainnya, murid-murid beliau, mengatakan ketika beliau berada di dekat kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Kullun yukhadu wa yuraddu min qawli illa sahib hadzal qabr wa ashara ila qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Semua orang, semua manusia boleh diterima ucapan dia, nasihat dia, dan boleh ditolak kecuali penghuni kubur ini, sambil mengisyaratkan kepada kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ditolak, wajib diterima. Sebelum saya mengakhiri majlis ini, saya bacakan sebuah ayat di dalam surat An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرْ, waspada, hati-hati, الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Kata Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ismail bin Umar Abu Al-Fida, Ibnu Katsir Al-Syafi'i rahimahullah, dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranil Azim, makna an amrihi pada ayat ini, ay an sunnatihi wa tariqatihi wa minhajihi, atau kama qala rahimahullah ta'ala, barang siapa yang menyelisihi, waspada, hati-hati, orang-orang yang menyelisihi, yakni sunnah Nabi, bimbingan Nabi, sistem ibadah Rasul, apa ancaman Allah? Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah. Apa fitnah ini? Dijelaskan oleh para mufassirin, yaitu penyakit kalbu, penyakit hati, dalam bentuk enggan dan tidak suka kepada sunnah Nabi, disebabkan dia menyelisih satu bimbingan Rasul, muncul di kalbu penyakit na'udzubillah, enggan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, disebabkan menyelisihi sistem ibadah dan berislamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka azab yang pedih di dunia ini, yakni di dunia adanya balapetaka, bencana alam dan yang lainnya, disebabkan umat menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, keluarga kita, teman-teman kita muslimin secara seluruhan, sebagai umat yang senang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang selalu mengembalikan urusan agamanya kepada Nabi dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Dari waktu yang masih tersisa, masih ada, kita manfaatkan untuk soal jawab kepada para hadirin. Tafadhaluna. Nah, hadis yang pertama yang di bertemu Muhammad, nah, ketika dia akan merayakan hari turunnya ayat, Yahud itu bukan dari karena yang beriman. Nah, kenapa dia? Karena paham mengenai dia ingin meraihkan hari tersebut, sedangkan hadis ayat tersebut diturunkan mengenai lengkapnya agama Islam. Nah, ya. Memang dasar Yahudi. Yahudi dia sebenarnya mengetahui Al-Quran, dia tahu tentang Taurat, dia tahu Al-Haq. Namun mereka tidak mau mengikuti Al-Haq. Tetapi terucap dari mereka tentang ayat itu. Yahudi tadi masih beragama Yahudi. Dia faham ayat ini luar biasa maknanya. Besar maknanya, agung maknanya, sampai terucap-ucapan, kalau seandainya ayat ini turun untuk agama kami, niscaya kami akan jadikan hari turunnya sebagai perayaan besar, Id, hari raya. Setiap tahun ada tanggal 9 Dzulhijjah, hari perayaan turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi dari sini ada satu hal penting yang mesti kita ingatkan. Kebiasaan menjadikan hari perayaan ini, perayaan itu, itu bukan kebiasaan umat Islam, bukan kebiasaan yang datang dari Rasul dan para sahabat. Perayaan apa aja? Kecuali hari raya Idul Fitri dan Id Al-Adha. Ya. Jadi kau yang betul. Nasara juga demikian sebenarnya. Mereka itu mengetahui tentang apa yang ada dalam Injil, berita tentang akan datangnya seorang Nabi yang bernama Muhammad. Sudah ada di dalam Injil siapa Nabi dan siapa sahabat. Bukan hanya Rasul, bahkan sahabat Nabi sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka sudah ada di dalam At-Taurah wal Injil. Yang Allah sebutkan dalam ayat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhin min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil. Kata Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, yaitu siapa? Para sahabat. Nah, adalah orang-orang yang kasih sayang terhadap sesama mereka, sesama muslim, dan keras tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka adalah orang yang selalu ruku dan sujud mengharapkan ridha Allah dan keutamaan dari Allah. Demikianlah permisalan mereka yang telah disebutkan di dalam Taurat dan permisalan yang telah disebutkan dalam Injil. Jadi Nasara tahu ini Muhammad sudah disebutkan di dalam Injil dan para sahabatnya pun. Jadi mereka faham, namun tidak mau beriman. Karena ternyata mereka mengira nabi yang akan diutus itu dari Bani Israel. Ternyata bukan dari Bani Israel. Akhirnya mereka menyombongkan diri, tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi Yahudi dan Nasara berilmu tentang Nabi Muhammad. Nah, Fadhal. Iya. Mufti, nah. Apakah mufti tidak tahu? Mungkin. Namanya manusia. Iya kan? Bisa saja. Bisa saja. Tapi kemungkinannya kecil. Kalau tanya apa mungkin? Mungkin. Namanya manusia, bisa tahu, bisa tak tahu. Yang tahu segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemungkinan kecil. Kemungkinan yang kedua, banyak manusia tahu tentang kebenaran. Tetapi hawa nafsu menghalangi dia untuk beramal dengan kebenaran. Hawa nafsu itu bisa dalam bentuk ambisi dan keinginan mengejar harta. Ambisi dan keinginan untuk mengejar kedudukan, jawatan, posisi. Ambisi untuk disanjung dan dipuji oleh manusia. Ini semua dunia. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma dhi'bani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i min hirsil mar barakallahu fikum ala dunya was syaraf au ala al mali was syaraf lidini. Tidaklah dua ekor serigala, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar dilepas menuju segerombolan kambing yang banyak. Tidaklah dua serigala ini lebih berbahaya dibandingkan bahaya seorang manusia yang berambisi terhadap harta dan kedudukan. Harta dan sanjungan terhadap agama dia, terhadap akidah dia. Dia bisa menjual akidahnya untuk mendapatkan dunia tadi. Dia bisa menjual keyakinannya untuk itu. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, siapa yang bisa menjamin hidayah untuknya? Semoga Allah melindungi kita dari mengikuti hawa nafsu. Nah, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Tetapi kita mendoakan Semoga kaum muslimin terkhusus, para pemimpin umat Islam, para penguasa umat Islam mendapatkan hidayah. Allah jauhkan mereka dari makar-makar Yahudi dan Nasara. Allah jadikan para pemimpin kita sebagai orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Demikian kita berdoa kepada Allah. Tidak suka gaduh, tidak usah ribut. Doa di masjid, ya Allah beri hidayah, ya Allah. Ya Allah beri takwa kepada pemimpin kita. Lindungi mereka. Doa kita, belum tentu doa kita diterima, mungkin kita orang-orang lemah. Doa kita didengar oleh Allah dan dikabulkan. Ya. Nah, wallahu a'lam. Nah. Jadi saya tahu. Nah, insyaallah lah tidak berlaku fitnah. Tidak jadi lah itu fitnah. Tapi fitnah dari sudut syubhat, syahwat, kadang-kadang menyebabkan kenapa itu sebagai satu tadi iblis di kalangan menjadikan talibah ini dia kening dan siapa ahli sunnah yang sebenar, siapa salafi yang sebenar. Maksudnya dia kening, saya salafi yang sebenar, dia tidak salafi dan dia bukan salafi. Jadi di kalangan talibah ini timbul fitnah itu kan. Jadi apa kan ya. Belajar, jangan menyibukkan diri dengan fitnah. Belajar, belajar belajar ilmi Quran, Sunnah Nabi, belajar dari kitab-kitab tafsir para ulama, kitab-kitab hadis. Ya, sibukkan diri dengan belajar. Jangan sibuk dengan hidup cukup. Jangan mengikuti fitnah-fitnah yang ada. Ya, jangan. Jangan belajar. Tahu ini ada Quran, ayat memerintahkan ini, amalkan. Ada hadis begini, amalkan. Nasihat sahabat begini dan begitu, ikuti. Selamat, insya Allah. Jangan sibuk dengan kita. Barakallah. Allahumma musta'an. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dalam kemampuan dia. Nampaknya batas kemampuan saya sampai di sini. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan kekurangan saya dan antum semuanya. Dan kita berharap majlis ini Allah jadikan sebagai majlis ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab diampuninya segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya jika ada yang kurang pantas atau kurang baik dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi at-taufiq wal hidayah wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.